Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini, Selasa malam Rabu, 12 Rabiul Tsani 1438 Hijriah, kita kembali memulai kajian rutin, yaitu kajian Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah terputus selama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap malam Rabu habis sholat isya, kita membahas pelajaran sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan yang keempat. Betul tidak? Pembahasan yang keempat, yaitu berdakwah dengan terang-terangan, yang sebelumnya berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ini adalah pasal yang kedua, yang di dalamnya ada beberapa pembahasan. Pasal yang kedua itu adalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai kepada hijrah ke Habasyah nantinya. Dan pasal yang kedua ini membicarakan pembahasan, ada sekitar 8 pembahasan. Pembahasan pertama, permulaan wahyu. Ini sudah kita bahas. Pembahasan yang kedua adalah diutusnya Nabi menjadi Rasul. Pembahasan yang ketiga, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini pembahasan ketiga. Nah, pada malam ini pembahasan keempat, dakwah, ya, dakwah secara terang-terangan, ya, dakwah secara terang-terangan. Ini pun sudah kita pelajari, tapi karena masih sudah lama kita tinggalkan, maka kita ingin mereview kembali ingatan-ingatan kita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mengulang terdapat pengingatan-ingatan, penguatan ingatan. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berapa tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Saya masih ingat, siapa? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Yaitu maksudnya adalah berdakwah dengan tidak terang-terangan di hadapan orang banyak. Siapa yang datang kepada beliau, beliau dakwahi. Kemudian beliau berkunjung kepada rumah orang, beliau dakwahi. Berdakwahnya secara sendiri-sendiri, kemudian sembunyi-sembunyi. Ini selama berapa tahun? Kita katakan tadi 3 tahun. Nah, ada yang mengikuti Rasulullah SAW selama dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Dan sudah kita ambil pelajaran tentang kenapa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dahulu. Kemudian para ikhwah, setelah 3 tahun cukup rasanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka pun beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalil yang menunjukkan perintah beliau untuk berdakwah secara terang-terangan yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Ketika ayat ini turun, inilah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin." Ketika ayat ini turun, Asy-Syu'ara ayat 214 yang tadi artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat." Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu beliau pun bangun. Kemudian beliau bersabda kepada para kerabatnya, "Ya Fatimah binti Muhammad." Wahai Fatimah binti Muhammad. "Ya Safiyyah binti Abdul Muttalib." Wahai Safiyyah binti Abdul Muttalib. "Ya Bani Abdul Muttalib." Wahai keturunan Abdul Muttalib. "La amliku lakum minallahi syai'an. Saluni min mali ma syi'tum." Aku tidak mampu untuk menolong kalian di hadapan Allah selamanya. Mintalah dariku hartaku yang kalian kehendaki. Adapun menolong kalian di hadapan Allah, enggak mampu. Ya. Ini dakwah pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para kerabatnya. Kepada Fatimah, anak beliau, Safiyyah binti Abdul Muttalib. Safiyyah ini berarti apanya beliau? Bibi. Saudaranya siapa? Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah ini Safiyyah bin Abdul Muttalib. Berarti bibi beliau, Safiyyah. Ya. Wahai Safiyyah binti Abdul Muttalib. Wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak sanggup untuk menolong kalian sama sekali di hadapan Allah. Nah, ini kan menunjukkan Nabi Muhammad SAW dengan terang-terangan mengenalkan adanya Allah sebagai sembahan. Kemudian dalil yang kedua atau cerita yang kedua, beliau bagaimana berdakwah secara terang-terangan. Ini cerita dulu ya. Baru kita ambil pelajaran-pelajaran dari dakwah beliau secara terang-terangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Lamma unzilat hadhil ayah," ketika diturunkan ayat ini, "wa anzir ashiratakal aqrabin," yaitu berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu paling terdekat, "da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy. Quraisy itu apanya beliau? Quraisy. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Nama aslinya siapa? Fihir. Kalau tidak salah kakek Nabi yang ketujuh. Ya. Jadi Quraisy itu ada sebuah kabilah besar. Di dalam Quraisy nanti ada Bani Hashim. Dari Bani Hashimlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manab bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Murrah bin Ghalib bin Fihir bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Malik dan seterusnya. Sampai kepada ujung-ujungnya siapa? Keturunan apa? Nabi Adnan, sampai ke ujung-ujung kepada Adnan. Sampai Adnan keturunan Nabi siapa? Ismail. Nah ini Nabi Muhammad SAW mengumpulkan Quraisy. Jadi kerabat beliau dari kakek yang ketujuh besar. Fajtama'u. Lalu kumpullah. Fa'ammalas. Semuanya pada kumpul. Yang jauh, yang dekat semuanya kumpul. Faqal. Lalu Nabi berkata, "Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay." Wahai keturunan Ka'ab ibn Lu'ay, "anqidhu anfusakum minan nar." Wahai Bani Murrah ibn Ka'ab, Angqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ini Rasulullah SAW mengenalkan tentang neraka. Nanti ada faedah di sini. Rasulullah SAW mengenalkan tentang adanya hari kiamat. Di hari kiamat ada neraka. Ya Bani Abdisyams, wahai Bani keturunan Abdisyams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah anakku, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Sama, aku tidak bisa menolong bagi kalian di hadapan Allah sedikit pun. Ghaira anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha. Tetapi kalian punya hubungan kekerabatan denganku. Maka aku akan menggunakan hubungan kekerabatan tersebut untuk menolong kalian di hadapan Allah. Ini contoh Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Dan yang paling pertama kali beliau dakwahi siapa? Para kerabatnya. Kemudian riwayat yang lain, yang riwayat yang saya bacakan tadi adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bentar. Riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muttalib. Fihim rahtun kulluhum ya'kulul jaz'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Abdul Muttalib. Ada beberapa puluh orang. Seluruhnya makan jaz'ah. Jaz'ah di sini adalah makan kambing. Ya. Kambing ataupun domba. Kalau seandainya jaz'ah dari domba, maka dia berarti yang belum satu tahun. Kalau jaz'ah dari kambing, berarti dia adalah yang sudah satu tahun. Mereka seluruhnya makan kambing. Wa yashrabul farq, dan minum minuman dengan gelas besar. Maksudnya mereka orang-orang yang kaya, yang berada. Mereka orang-orang terkenal. Qala fa sana'a lahum muddan min ta'amin fa akalu hatta syabi'u. Maka Rasulullah SAW membuat makanan satu mud. Satu mud itu sebegini. Dua telapak tangan orang dewasa normal. Ini satu mud. Ya, satu mud. Nabi Muhammad SAW bikin makanan. Gandum satu mud, beliau bikin makanan. Orang yang puluhan orang tadi cukup sampai kenyang. Wa baqiyat ta'amu kama huwa lam yamus, dan tetap makanannya seperti seakan-akan belum pernah disentuh. Berarti ini apa? Mukjizat. Aneh, luar biasa. Mukjizat. Tsumma da'a bi ghamrin. Lalu beliau memanggil atau minta didatangkan kendi kecil, tempat air minum kecil. Kemudian beliau tuangkan kepada mereka seluruhnya. Mereka seluruhnya minum hatta rawau, sampai hilang hausnya. Wa baqiya syarabu ka'annahu lam yumas. Dan minumannya tetap seperti itu, seakan-akan belum pernah dituangkan. Ini juga berarti apa? Mukjizat. Aulam yusrab. Faqala ya Bani Abdul Muttalib. Baru setelah lihat, memperlihatkan mukjizat, baru setelah itu beliau mendakwahi. Wahai Bani Abdul Muttalib, inni bu'istu lakum khasah wa ilan nasi ammah. Aku diutus kepada kalian sebagai rasul secara khusus dan kepada manusia secara umum. Wa qad ra'aitu min hadhil ayah ma ra'aitu. Buktinya kalian telah melihat keadaan luar biasa ini yang telah kalian lihat. Itu mukjizat. Fa ayyukum yubayyi'uni 'ala an yakuna akhi wa sahibi? Siapa di antara kalian yang ingin menjadi sahabatku dan juga saudaraku seislam? Lalu Ali bin Abi Thalib bercerita, falam yakum ilaihi ahad. Tidak ada satu orang pun yang bangun. Subhanallah. Begini Pak dakwah. Tidak seperti jalan ditebari dengan bunga yang wangi dan indah. Dakwah penuh dengan tantangan. Dakwah tidak mungkin enak terus. Ya. Enggak ada yang bangun satupun. Fakuntu ilaihi wa kuntu asgharal qum. Maka aku yang bangun. Aku di sini siapa? Ali bin Thalib. Dan aku anak yang paling kecil saat itu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, ijlis, duduk. Tiga kali seperti itu. Duduk, bangun lagi, duduk, bangun lagi, duduk. Kemudian sampai kepada kali yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memukul tanganku. Ya, Nabi Muhammad SAW memukul tanganku. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam beberapa buku sejarah Nabi Muhammad SAW juga berdakwah dengan terang-terangan, dengan cara seperti ini. Beliau mengundang keturunan Bani Hashim, keturunan Abdul Muttalib untuk makan-makan. Ya, salah satu kunci ataupun contoh berdakwah, ajak makan. Ajak makan, itu mudah untuk menerima. Ingin menasihati istri agar menerima nasihat, supaya dinasihati tidak bermamai, ajak makan. Ingin menasihati anak yang susah dinasihati, ajak makan. Hadaraha Abu Lahab. Saat itu datang Abu Lahab. Wa takallam qabla an yatakallama Rasul sallallahu alaihi wasallam qailan. Abu Lahab merasa dia berbicara sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ya, karena dia merasa dirinya hebat. Haula'i umumatuk. Kata Abu Lahab, wahai Muhammad, itu paman-pamanmu. Banu ammik. Dan kemudian keponakan-keponakanmu. Fatakallam wada'is sabah. Maka berbicaralah dengan mereka. Artinya, ikuti mereka. Dan tinggalkan ini. Ilmu yang kamu bawa ini yang baru. Ilmu sihirmu ini ditinggalkan. Wa'alam annahu laysa liqaumika bil arab qadibatan taqah. Dan ketahuilah bahwasanya kaummu tidak bisa melawan seluruh orang Arab. Di sini kita ambil pelajaran. Abu Lahab menolak dakwahnya Nabi karena apa? Karena dunia. Ketahuilah wahai Muhammad, kalau kamu ngaku-ngaku jadi rasul, kemudian nanti jadi pemimpin, engkau enggak bisa melawan orang Arab seluruhnya. Kita ini kecil. Jadi ukuran jawabannya apa? Dunia. Wa ana ahaqqu man akhadhaka fa hasbuka banu abik. Dan aku orang yang pantas untuk mengambilmu. Tapi cukup yang mengurusmu keturunan bapakmu. Wa in aqamtu ala ma anta alayhi fa huwa aysaru alayhi min an yathiba bika butun quraish wa tamudduhumul arab. Artinya, dan jika kamu, wa in aqamta, jika kamu mendirikan perkara yang kamu bawa tersebut, maka itu lebih mudah bagi seluruh penduduk Arab dan juga pedalaman orang-orang Quraisy untuk mengalahkanmu. Jadi ukurannya dunia. Fama ra'aitu ahadan ja'a 'ala bani abi basharun mimma ji'ta bih. Aku tidak pernah melihat, kata Abu Lahab ini, seorang pun yang membawa ajaran seperti ini kepada keluarga bapaknya. Manusia seperti yang engkau bawa sekarang. Lalu Rasulullah SAW diam dan tidak berbicara di majelis tersebut. Besoknya beliau undang lagi. Kemudian beliau berdakwah. Kalau tadi kan yang berbicara pertama siapa? Abu Lahab. Beliau tidak berbicara. Beliau undang lagi, sekarang beliau tuan rumahnya, beliau yang berbicara. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ahmaduhu wa astainu. Aku memujinya, aku minta pertolongan kepadanya. Wa u'minu bih wa atawakkalu alaih. Aku beriman kepadanya dan bersandar kepadanya. Lihat. Dijawab semua ucapan-ucapan Abu Lahab yang kemarin. Aku bersandar kepadanya meskipun orang Arab seluruhnya datang melawanku. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, semata tiada sekutu baginya. Kemudian Nabi menjawab. Menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Lahab. Apa? Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang datang membawa atau memerangi keyakinan bapaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang datang membawa ajaran baru yang memerangi keyakinan bapaknya. Kata siapa? Abu Lahab. Paham perkataannya, Pak? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang datang membawa keyakinan yang memerangi keyakinan siapa? Bapaknya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, inna ra'id la yakribu ahlau. Orang yang pemimpin tidak mungkin dia mendustai keluarganya. Wallah alladzi la ilaha illa huwa inni rasulullah. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah melainkan dia kecuali aku adalah Rasulullah. Ilaikum khasah, yang diutus kepada kalian secara khusus, wa ilan nasi ammah, dan kepada manusia secara umum. Wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Ini diingatkan tentang apa? Akhirat. Diingatkan tentang akhirat. Dan nanti ada faedahnya. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan sungguh kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Ini juga berkaitan dengan akhirat. Wala tuhasabanna bima ta'malun, dan sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh apa yang kalian perbuat. Wa innal jannatu abada awin naru abada, dan ingat di akhirat cuma ada dua, surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Ingat Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan tauhid, kemudian setelah itu dengan mengingatkan tentang kehidupan apa? Akhirat. Faqala Abu Talib. Abu Talib pamannya berkata, ma uhabbu ilaina muawanataka wa aqbalna li nasihatika. Tidak ada sesuatu yang paling kami sukai adalah kecuali menolongmu dan menerima nasihatmu. Wa ashaddu tasdiqan li hadithik, dan sangat mempercayai perkataanmu. Ini yang berkata siapa? Abu Talib. Wa haula'i banu abik mujtami'una wa innama ana ahadum ghaira anni asra'um ila ma tuhib. Itu adalah keturunan bapak-bapakmu. Paman, bibi, keturunan bapakmu semua. Mereka berkumpul untuk menolongmu, dan aku termasuk orang yang paling menolongmu. Aku termasuk orang yang paling bersegera untuk menolongmu terhadap sesuatu yang kamu sukai, yaitu menyampaikan agama Islam. Makanya Abu Thalib di akhirat kelak, meskipun beliau tidak masuk Islam, tetapi di akhirat kelak beliau adalah mendapatkan siksa yang paling ringan. Paling ringan aja paling pedih. Ya. Famdhi malima umirta. Lalu jalanlah. Perintahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Fa wallah la azalu ahutuka wa amna'uka ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi din Abdul Muthalib. Demi Allah, aku akan menjagamu, menahanmu dari orang-orang yang mencelakamu, akan tetapi diriku tidak bisa meninggalkan agamanya nenekmu, agamanya kakekmu. Ini siapa? Abdul Ya, Afan, Abu Talib. Abu Talib berkata seperti ini. Maka Abu Lahab berkata, hadhihi wallahi sawah. Ini adalah pencelaan. Demi Allah, kata Abu Lahab. Khudu ala yadaih qabla an ya'khudha ghairukum. Jaga baik-baik sebelum celaka. Oh, bahasa kita begitu. Kalau bahasa letterlocknya, ambil dengan kedua tanganmu sebelum orang lain mengambilnya. Itu ancaman tuh. Jaga baik-baik sebelum celaka. Maka Abu Talib mengatakan, semenjak itu terjadi peperangan antara Abu Talib dengan Abu Lahab. Wallahi lanamna'ahu ma baqina. demi Allah, kami akan menahan orang-orang yang mencelakakannya selama kami hidup. Makanya selama Abu Thalib hidup, Nabi Muhammad SAW bisa berdakwah dengan leluasa. Tapi setelah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, sedih si Rasulullah SAW. Maka waktu mereka meninggal itu disebut dengan tahun kesedihan. Makanya Allah memberikan semacam tasliyah, kesenangan di dalam hati, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bercerita bahwa beliau waktu itu naik ke atas sofa. Kemudian beliau berteriak, "Ya sabahah, selamat pagi semua." Ini bahasa orang Quraisy. "Ya sabahah, selamat pagi semua." Maka orang-orang pun mengatakan, "Siapa ini?" Mereka kumpul. Ternyata yang dikumpuli adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka kenal dengan amanahnya, kejujurannya. Maka Nabi Muhammad SAW menggunakan ini. "Ara'aitum, apa pendapat kalian? In akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal." Kalau ada seekor kuda yang keluar dari kaki gunung ini, "Akuntum musaddiqiyya?" Kalian percaya kepadaku? Maka orang-orang Quraisy menjawab, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Kami tidak pernah mencoba atau mendengar kamu dusta, enggak pernah. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian menyatakan, setelah dipercaya baru beliau berdakwah, "Fa inni nadzirukum baina yaday 'adzabin syadid." Aku ingatkan kalian tentang siksa neraka yang paling pedih. Jangan kalian berbuat kesyirikan, ingat siksa neraka. Maka Abu Lahab mendengar itu, "Tabbat tabban laka." Artinya, celaka engkau. "Ma jama'tana illa li hadza?" Engkau tidak mengumpulkan kita kecuali untuk mendengarmu seperti ini. Maka turunlah ayat, "Tabbat yada Abi Lahab." Celaka kedua tangan Abu Lahab dan selalu celaka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim bercerita dalam kitab beliau Zadul Ma'ad bahwa Nabi Muhammad aqama nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika thalasa sinin yad'u ila Allah taala mustakhfiya. Selama 3 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaum muslimin secara rahasia, sembunyi-sembunyi. "Tsumma nazala alaihi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Ini ayat kedua yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayat yang pertama tadi ayat apa? Asy-Syu'ara 214 kalau tidak salah. Ayat yang kedua surat Al-Hijr ayat 94. Yang artinya fasda' bima tu'mar. Kuatlah. Bulatkan tekadmu terhadap sesuatu yang diperintahkan untukmu. "Wa a'rid 'anil musyrikin." Dan berpaling dari orang-orang musyrik. Jangan gurib, jangan gubris mereka. Maka dengan turun ayat ini, Rasulullah SAW semakin teguh untuk berdakwah secara terang-terangan. Baik. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita ambil 10 pelajaran dari pembahasan keempat. Pelajaran pertama, dakwah dimulai dengan tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami berikan wahyu kepadanya. Apa wahyunya? Bahwa ia harus menyeru kepada seluruh umatnya, "Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah aku." Kenapa dimulai dengan tauhid? Seorang pendakwah dimulai dengan tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW memulai dengan tauhid. Maka karena orang yang bertauhid, maka amalnya akan baik. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak bertauhid, amalnya akan ditolak, dijadikan debu yang berterbangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan menarik, Pak. Buruknya kesyirikan. Ya. Perkataan menarik. Walamma kana al-musyriku khabithal unsur, khabithal zat, lam tathhurin naru khubthahu, bal law kharaja minha la'ada khabithan kama kana, kal kalbi idza dakhala al-bahra thumma kharaja minhu, falidzalika harrama Allahu 'ala al-musyrikil jannata. Ketika orang musyrik zatnya busuk, sifatnya busuk, maka neraka tidak akan mensucikan kebusukan orang musyrik. Walaupun dia sudah dipanggang, dikeluarkan lagi, maka dia akan tetap busuk. Allah. Paham, Pak? Itu buruknya kesyirikan. Orang musyrik nih, ini ada orang musyrik mati dalam kesyirikannya. Di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Dikeluarkan lagi. Kira-kira sudah suci belum? Tidak suci. Sama buruk seperti semula. Seperti anjing dimasukkan ke dalam lautan. Air, airnya banyak. Apakah membersihkan dia dari najis liurnya? Tetap najis, apa? Tetap liurnya adalah najis mukhallab. Tetap anjing yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Ini para ikhwah, perumpamaan yang sangat luar biasa. Anjing dimasukkan ke dalam sumur. Atau ke bukan sumur, lautan. Bagus nih, jadikan judul kajian. Anjing masuk lautan. Bagaikan anjing masuk lautan. Bagus kan? Biasanya judul-judul begitu tuh Ustaz kita, Ustaz Syafiq hafizahullah. Ya, bagaikan anjing masuk lautan. Apa itu? Atau api pun tidak bisa mensucikannya. Ternyata orang musyrik masuk api neraka, keluarkan tidak bisa mensucikannya. Itu buruknya kesyirikan. Maka hendaklah bertauhid, dimulai dengan tauhid. Faedah yang kedua. Memulai dakwah dengan target utama para kerabat. Memulai dakwah dengan target utama para kerabat. Karena Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Dan juga dalam surat Tahrim ayat 6, ayat yang sangat masyhur, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan jagalah diri kalian dari api neraka. Dan juga keluarga kalian. Pelajaran yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yaitu, berdakwah dengan mengingatkan siksa akhirat. Atau beratnya perkara akhirat. Berdakwah dengan mengingatkan siksa akhirat atau beratnya perkara akhirat. Atau beratnya perkara akhirat. Dari mana itu kita dapatkan? Dari kata-kata anzir, anzir, anzir. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, inni lakum nadhir. Aku bagi kalian adalah pemberi peringatan. Jadi ingatkan tentang siksa, siksa akhirat. Begitu cara berdakwah. Yang keempat, yaitu bangga menjadi muslim dan punya tekad bulat untuk berdakwah. Bangga menjadi muslim dan punya tekad bulat untuk berdakwah. Sebagian orang kadang-kadang malu dengan Islamnya. malu bersalawat, malu berpakaian yang muslim. Misalkan yang paling terlihat adalah perempuan berjilbab lebar. Ada sebagian orang kadang-kadang di Indonesia, masya Allah, jilbabnya luar biasa. Ya, akan tetapi ketika keluar negeri Indonesia atau luar-luarnya negeri Indonesia, di mana tuh? Ya, malu dia untuk memakai jilbab yang lebar tadi. Setengah-setengah, ditutup juga kepalanya, tapi cuma pakai kerudung. Di sini kelihatan, di sini kelihatan. Setengah-setengah pokoknya. Untuk apa seperti itu? Ya, harus, tidak boleh kita malu dengan Islam kita. Sholat, di waktu sholat, meskipun di tengah-tengah, orang-orang musyrik. Karena mungkin di negara musyrik yang minoritas Islam, kita jarang mendapati prayer room, sholat, tempat untuk sholat, jarang, sulit untuk mendapatinya. Saya waktu di Jepang mau sholat harus daftar. Ya, sholat di mall harus daftar. Nanti dapat daftar itu fungsinya untuk mendapatkan password masuk tempat sholatnya. Pakai password masuk tempat sholat. Pian membayangkan di Masjid Imam Syafi'i pakai password kayak apa? Ini bujuran kejadian. Alhamdulillah bersih dan luas. Ya. Tapi kan seperti itu coba. Daftar pakai password. Ya. Kalau passwordnya lupa, gak bisa masuk. Ini subhanallah. Harus seseorang punya izzah untuk menjadi seorang muslim. Punya kemuliaan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima. Nah, ini yang kata-kata tadi. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah terang-terangan, beliau naik ke atas sofa. Kemudian mengucapkan apa tadi? Selamat pagi. Bahasa kita itu ya. Bahasa Arabnya, wa sabahah. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah, kalau seandainya tidak, mengapa menggunakan istilah adat istiadat orang kampung untuk berdakwah? Gunakan selama tidak menyelisih syariat. Ya, kalau seandainya tidak menggunakan adat istiadat orang kampung untuk berdakwah, tidak menyelisih syariat, maka gunakan. Seperti Rasulullah SAW menggunakan wal sabahah, agar orang mengetahui bahwa beliau sedang memanggil orang-orang untuk berkumpul. Orang Arab jahiliyah dahulu ingin ngumpulin orang mudah. Dia berteriak seperti itu, wa sabaha, selamat pagi, selamat pagi. Cuma ada lanjutannya, dan itu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menyelisih syariat. Apa itu? Membuka baju telanjang bulat, kemudian beliau siram pasir pada tubuhnya. Dulu orang Arab jahiliyah seperti itu. Ingin ngumpulin orang agar didengar orang, maka dia memanggil selamat pagi, kemudian dia buka baju, kemudian dia siram atau kucurkan pasir-pasir, tanah-tanah di tubuhnya agar orang mendengar perkataannya. Wah, ini penting nih, sampai telanjang penting nih berarti. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau cuma mengatakan apa? Wa sabah, selamat pagi. Artinya boleh menggunakan istilah mereka, tetapi yang terlarang tidak dilakukan. Yang keenam, kenapa yang pertama kali, atau lebih tepatnya hikmah, bukan kenapa, hikmah Abu Lahab pertama kali yang menolak dakwah. Nah, siapa yang tahu hikmahnya? Mencoba-coba tahu hikmah. Apa hikmahnya? Kira-kira. Kenapa pertama kali yang menolak dakwah Abu Lahab? Hikmahnya apa? Hah? yang didakwahkan oleh Rasulullah adalah agama Allah. Ada sambungan, beliau ini tahu sambungan, kalau disambung sedikit lebih bisa dipahami. Maksudnya apa? Ada yang bisa menambah? Bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang benar. Bukan agama keluarga. Bukan untuk meninggikan derajat keluarga. Makanya yang menentang pertama kali siapa? Abu Lahab. Oh berarti benar. Ini bukan karena urusan keluarga ini. Nah gitu loh. Kalau yang menerimanya seluruhnya keluarga, ah ini sekongkol ini. Ingin mengambil kepemimpinan saja ini. Tapi ketika yang menentang pertama kali keluarganya bahkan, maka ini menunjukkan bahwa hikmahnya dakwah Rasulullah itu memang dakwah yang benar. Bukan dakwah untuk mengambil kekuasaan keluarga. Kemudian, faedah yang ketujuh. Seorang pendakwah pasti mendapatkan ujian. Seorang pendakwah pasti mendapatkan ujian. Sebagaimana Abu Lahab mengatakan kepada manusia, di depan manusia seluruhnya pada waktu itu, "Tabban laka ma jama'tana illa lihadha, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah engkau tidak mengumpulkan kami kecuali untuk ini?" Pasti dihina. Ya, pasti dihina. Yang ke-8. Di dalam surat Al-Masad. Apa itu surat Al-Masad? Surat apa? Tabbat yada. Ya, orang Banjar biasanya menyebutnya surat Tabbat yada. Ya lah. Surat Tabbat yada. Jadi yang dikenal nama asli suratnya enggak dikenal. Namanya surat Tabbat yada tuh, Bang. Ya. Nama aslinya sebenarnya surat apa? Al-Masad. Ya, Al-Masad atau Al-Lahab. Baik. Pelajar yang ke-8 yaitu dari surat Al-Masad terdapat mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Dari mana kita dapatkan mukjizat Al-Qur'annya? Abu Lahab sampai matinya belum beriman. Turun surat Al-Masad yang menyebutkan di dalamnya, saya selanaran zatalah. Api akan membakar Abu Lahab. Api yang menyala-nyala akan membakar Abu Lahab. Padahal Abu Lahab masih hidup. Kalau seandainya ada orang, ada Abu Lahab mengatakan, wahai Rasulullah sini, saya bersyahadat. Berarti surat yang engkau bawa itu salah. Tapi subhanallah, sampai meninggalnya Abu Lahab tidak beriman. Mungkin saja Abu Lahab mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, inna Muhammadan hakama alaya anni lam u'min wa ha ana dha u'min. Muhammad SAW dengan pembicaraannya yang dibuat-buat bahwa aku tidak beriman, sekarang aku beriman. Ternyata tidak. Sampai matinya tidak beriman. Maka ini menunjukkan Al-Quran adalah benar-benar murni firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang ke-9 ini menarik. Saya paling suka dari faedah 10 ini yang ke-9. Apa? Yaitu, seorang pendakwah tidak mungkin lepas dari celaan lisan. Seorang pendakwah, dan ketika Anda menulis kata pendakwah, bukan hanya seorang ustadz yang sekarang berbicara di depan Anda, ngajar di masjid, enggak. Kita yang mendakwahkan manusia mungkin di jalan sama teman, sekantor, ya, yang mendakwah. Tidak mungkin lepas dari celaan lisan. Apa buktinya? Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 95. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami telah mencukupi engkau dari orang-orang yang mencelakmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begini penjelasannya. Penjelasannya menarik begini. Misalkan ada seorang ustaz, anggap ini gelas ini ustaz. Kata orang yang mempunyai kekuasaan, tenang aja. Pian berdakwah aja. Jangan urus urusan yang lain, dakwah aja. Kalau ada yang macam-macam memukuli pian, menendangi pian, mengusir pian, kami siap menjaga. Tetapi yang siap menjaga tadi tidak akan mampu menjaga orang yang mencela ustaz ini. Paham maksud? Makanya Allah memakai kata-kata mustahzi, yaitu mencela, mencaci, menghina. Karena kalau mungkin musuh ingin memukuli Sidin, mungkin ada yang menjaga. Tetapi yang menjaga ini sulit untuk menjaga siapa? Menjaga orang yang mencela. Karena semua orang bisa mencela. Bahkan mungkin orang yang terdekat sekalipun. Ya, kerabat kita terdekat. Orang tua, adik, kakak, paman, bibi, keponakan, mencela kita. Sulit untuk menjaganya. Sekuat apapun yang menjaga kita, tapi untuk celaan tidak bisa. Karena semua orang bisa ngomong. Kalau mau dipukul mungkin dijaga. Awas, gak boleh nih ganggu ustaz nih. Dipukul, ditendang, dibunuh, mungkin dijaga. Tapi kalau untuk mencela, susah. Makanya yang bisa menjaganya siapa? Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencela. Dan di sini lihat, Allah tidak berfirman, kami larang darimu orang-orang yang mencelamu. Enggak, celaan tetap ada. Tetapi Allah berfirman apa? Kami cukupkan. Artinya orang mencela, hati Rasulullah tetap tenang. Ini para ikhwah. Jadi di sini Allah berfirman tidak memakai kata-kata inna namna'uka. Kami akan menahan orang yang mencelamu. Enggak. Celaan pasti datang. Tetapi Allah mengatakan inna kafainaka. Kami cukupkan untukmu. Artinya mencela seapapun orang tidak akan menggores hati Rasulullah SAW. Lihat Pak. Ya. Kalau ustadz ini mempunyai dekengan. Mala subhanaka rabbadir dekengan. Dekengan artinya pengawal, pemimpin, bodyguard lah ya, dekengan. Mungkin kalau ustaznya mau ditonjok, dia dihalangi oleh dekengan ini. Kalau mau ditendang, dihalangi. Kalau mau dibunuh, dihalangi oleh dekengan ini. Tetapi dekengan ini tidak bisa menjaga orang yang ingin mencela si ustadz itu. Apalagi sampai membanding-bandingkan ustadz fulan dengan ustadz fulan. Ya akhi, semua mempunyai kapasitas masing-masing. Ya, Abu Bakar tidak bisa disamakan dengan Umar. Utsman tidak bisa disamakan dengan Ali. Nabi Musa tidak bisa disamakan dengan Nabi Harun. Nabi Isa tidak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad. Ya, ini hati-hati nih yang suka membanding-bandingkan ustaz. Bahaya itu. Itu hatinya kotor. Dan itu bisa dianggap sebagai namam. Pengadu domba. Yang diadu domba bukan manusia biasa. Yang ngajari Sidin ilmu. Nah, cuma ustaznya bisa apa? Cuma pasti ada celaan, betul tidak? Nah, Allah katakan inna kafaina. Kami cukupkan. Hatimu tetap tenang aja. Cukup. Allah tidak mengatakan kami akan larang. Enggak, masih akan ada orang yang apa? Yang mencelanya. Mau sebaik apapun ustadz itu, pasti akan ada mencela. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, saya berpesan. Kalau kita lagi senang kepada orang, senangilah seperlunya. Kalau kita lagi benci kepada orang, bencilah seperlunya. Karena mungkin orang yang kita senangi itu nantinya akan kita benci. Orang yang kita benci tersebut akan kita senangi. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lihat Abu Bakar As-Siddiq mengajari kita. Ketika beliau dipuji, wahai Abu Bakar, engkau adalah pemimpin kita, engkau adalah orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku dengan pujian mereka dan mereka tidak tahu hakikatku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku yang lebih baik dari apa yang telah mereka kira. Mereka memuji aku, sebenarnya aku ada yang lebih baik daripada itu. Jadikan aku dari itu. Paham itu? Itu Abu Bakar Siddiq mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita memuji seseorang yang cuma kita ketahui dengan kasat mata. Permasalahan sesungguhnya tidak tahu sebenarnya. Ya. Oh, si fulan baik, si fulan enggak baik. Oh, kalau si fulan itu begini, dia tuh begini. Ya, sebenarnya dia kan tidak tahu hakikatnya bagaimana. Yang sudah bermuamalah dengan orang itu baru yang tahu. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, yang sudah berpergian tahu hakikatnya. Yang sudah bermuamalah dengan duit tahu hakikatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ahbib habibaka haunan ma asa an yubghidhaka yawman ma wa abghid baghidhaka yawman ma asa an yuhibbaka yawman ma. Cintai seperlunya, mungkin dia akan menjadi musuhmu pada suatu hari. Temani seperlunya, cintai seperlunya, musuhi seperlunya, mungkin dia akan menjadi temanmu pada suatu hari. Ini pelajaran indah, saya menarik sekali. Karena di sana terdapat pelajaran-pelajaran, yaitu semua orang yang berdakwah pasti akan dicela. Mungkin ada yang menjaga secara fisik, tapi celaan tidak. Maka bersabarlah, mau orang cela, bukan urusan. Yang penting kita berdakwah. Mau orang membanding-bandingkan, bukan urusan. Ya. Kemudian yang terakhir, ini juga pelajaran yang paling saya sukai dari kisah ini. Yaitu jika ada masalah yang menyesakkan dada, cepat-cepat ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Apa dalilnya? Itu surat Al-Hijr ayat 97-98. Walaqad na'lam, sungguh kami telah mengetahui, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, bahwa sesungguhnya kamu sempit hatimu, wahai Muhammad SAW, akibat ucapan mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah sempit hati akibat dicela orang, apa yang dilakukan? Jangan dibalas, jangan. Ya, jangan dibalas, Pak. Di pasar, di sering kan saya dapat pertanyaan tuh, Ustaz, saya difitnah orang, Ustaz. Ustaz, teman sekantor selalu fitnah saya. Sudah dinasihati berapa kali, masih saja memfitnah. Maka jangan dikubris. Ya, fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Maka puji Allah dan salatlah. Jadilah orang-orang yang sujud. Ini para ikhwan yang dirahmati. Itu obat tatkala hati sesak, sempit dada gara-gara dicela orang. Ambil air wudu, salat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu sikap kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.